Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Ini masih pembahasan hadis yang pertama, yaitu pembahasan fikhul hadis ya, atau analisa hadis, atau apa hukum fikih yang berhubungan dengan hadis pertama ini. Ini sekarang adalah fikhul hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubul hijrah ya. Dalam hadis pertama di Arba'in itu ada kewajiban hijrah. Al-hijrah maksudnya menimbulkan hukum kewajiban hijrah. Al-hijratu min ardil kufari ila diyaril Islam wajibatun alal muslimin alladzi la yatamakkanu min idhari dini. Hijrah berpindah tempat dari bumi kafir ke negara Islam itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang tidak dimungkinkan memperlihatkan agamanya. Jadi kalau kita ada di daerah kafir kemudian kita susah beribadah di sana, maka hukum hijrah ini wajib ya. Hukum hijrah ini wajib. Qadal hukmu bakin wa ghairu muqayyad. Hukum ini masih berlaku selamanya dan tidak dibatasi dengan apapun, tidak ada catatan. Wa amma khabaru la hijrata ba'dal fathi fal maqsudu la hijrata min Makkah ba'da fathiha. Terkait dengan khabar yang berbunyi tidak ada hijrah lagi setelah kota Mekah dikuasai, maksud dari itu bukanlah kita tidak diperbolehkan hijrah setelah Mekah dikuasai orang Islam, tapi maksudnya adalah setelah Mekah dikuasai itu tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Jadi kalau selain kota Mekah ya hukumnya masih ada, hukumnya masih wajib. Li'annaha sarat darul Islam. Jadi mengapa setelah Mekah dikuasai tidak diperbolehkan hijrah dari sana? Karena setelah Nabi menguasai Mekah, Mekah itu menjadi negara Islam. Sedangkan keharusan hijrah itu kan dari negara kafir ke negara Islam. Watutlaqul hijratu ala manahallahu anhu. Terkadang kata hijrah ini diartikan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan seorang yang muhajir, kata muhajir adalah seorang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksudnya terkadang orang hijrah itu berpindah tempat, terkadang orang hijrah itu bisa diartikan dengan orang yang menjauhi atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa hajrul muslimi akhahu fawqa thalas. Wa hajrul mar'ati firasa zawjiha. Terkadang kata hijrah itu juga bisa diartikan tidak berbicara dengan orang lain ya. Tidak berbicara dengan orang lain. Seorang yang tidak berbicara dengan saudaranya, saudara Islamnya selama 3 hari itu kan juga haram ya. Maksudnya tergolong dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian seorang perempuan, seorang istri yang tidak mau tidur, yang tidak mau tidur dengan suaminya itu kan juga dilarang oleh syariat. Faqad yajibu 'alal muslimi ayyahjura akhahul muslima al-asiya kama yajuzu lahu ayyahjura zaujatahu nasijata ta'diban. Nah ini ini tadi kembali ya, seorang suami yang tidak tidur bersama istrinya ya. Maksudnya seorang muslim tidak boleh tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari, dan seorang suami tidak boleh tidak mau tidur dengan istrinya, tidak mau tidur dengan istrinya ya. Tapi terkadang tidak berbicara ke sesama muslim itu kadang hukumnya wajib ya, kadang hukumnya wajib. Kalau memang orang muslim yang menjadi objek itu dia adalah pelaku maksiat. Jadi kadang pelaku maksiat itu ya butuh dijauhi. Bukan karena kita dendam, kita benci, tapi supaya dia lekas bertobat dari maksiatnya. Sama halnya seperti seorang suami yang tidak menemani tidur istrinya, itu juga boleh ya. Tapi terkhusus untuk istri yang nusus, istri yang tidak mau lagi taat kepada suaminya ya. Dan tidak menemani tidur itu dalam rangka mendidiknya, dalam rangka ta'dzib, bukan dalam rangka apa-apa ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yufidul hadisu anna man nawa amalan sholihan faman ahu minal qiyami bihi udrun qahirun min maradin aw wafain aw nahwi dzalik fa innahu yusabu alaihi. Dari hadis pertama di kitab Arba'in juga bisa difahami bahwa seseorang yang niat melakukan sesuatu yang baik, seseorang yang niat melakukan perbuatan baik lalu dia terhalang oleh sesuatu, dia tidak bisa melakukan itu karena terhalang oleh sesuatu. Sesuatu itu bisa karena sakit atau meninggal atau yang lain, maka orang ini tetap mendapatkan pahala. Jadi sebatas niat baik saja itu bisa mendapatkan pahala dengan syarat tadi. Dia tidak bisa melakukan hal baik itu karena ada penghalang. Qalal Baydawi, wal a'malu la tasihu bila niyatin. Al-Baydawi mengatakan bahwa amal itu tidak bisa sah kecuali bersama dengan niat. Li'anna niyata bila amalin yusabu alaiha. Sebab niat saja tanpa melakukan itu bisa diberi pahala. Wal amala bila niyah haba. Sedangkan kalau amal saja tanpa niat itu ya tidak mendapat apa-apa. Bak ini bagaikan debu yang dihambur-hamburkan, maksudnya percuma. Wa misalun niyati fil amal karuhi fil jasad. Ibarat niat dan amal ya, niat dan amal itu ibarat ruh dan tubuh. Jadi niat ini adalah ruh, amal adalah tubuh. Fala baqa 'alil jasadi bila ruh wala dhuhura lirruhi fi hadzal 'alam min ghairi ta'alluqin bi jasad. Jadi tubuh itu tidak bisa ada, tidak bisa berdiri tanpa adanya ruh ya. Tidak bisa berdiri tanpa adanya ruh. Begitu pula ruh. Ruh itu tidak bisa terlihat dalam dunia ini tanpa bergantung pada tubuh. Jadi keduanya ini ya seperti apa, niat dan amal. Ini masih dua lagi ya. Wa yursiduna ilal ikhlasi fil amali wal ibadah. Dan hadis pertama ini juga memberitahukan kepada kita, menganjurkan kita untuk ikhlas ya. Ikhlas dalam amal dan ibadah. Ikhlas ini yang melakukan sesuatu murni karena Allah, tidak karena makhluk. Hatta nuhasilal ajra wa thawab fil akhirah wa taufiq wal falaha fid dunya. Mengapa ada anjuran ikhlas? Supaya kita bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan imbalan di akhirat. Dan kalau di dunia kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah dan kebahagiaan. Jadi ikhlas itu bisa menarik kebahagiaan ya. Orang yang ikhlas itu bisa bahagia di dunia. Ya karena tidak ada maksud apapun dia melakukan ibadah. Tidak ada kekecewaan. Ibadahnya hanya dilakukan karena Allah saja. Yang keenam, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu bin niyati wal ikhlasi wa btigha'i ridha'illahi ta'ala ibadatan. Semua perbuatan yang bermanfaat dan semua kebaikan, bila hal itu bersama dengan niat dan keikhlasan dan mencari keridhaan Allah, maka hal itu menjadi ibadah ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari itu kalau disertai dengan hal-hal ini ya bisa menjadi ibadah. Tidur saja kalau niatnya baik dan ikhlas ya. Maksudnya melakukannya tidak karena apa-apa dan mencari keridhaan Allah, itu bisa menjadi ibadah ya. Begitu pula sebaliknya, hal-hal yang dilakukan tanpa niat itu ya nanti ya seperti tadi, habaan, nganggur. Ini sudah hadis yang kedua, akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.